Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ya ayyuhal ladhina amanu attaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhal nasu attaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار Khanahuddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Khanahuddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pembahasan kitab Tauhid tentang orang-orang yang mengingkari takdir. Setelah kita sebutkan pada pertemuan yang sebelumnya beberapa perkara tentang pembahasan ini, di antaranya ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk murojaah yang kita sebutkan adalah di dalam masalah takdir ini ada dua kelompok yang menyimpang, yaitu Murji'ah Al-Jahmiyah atau Al-Jabriyah Al-Jahmiyah, dan yang kedua Al-Qadariyah Al-Mu'tazilah. Sementara kelompok yang tepat, yang benar dalam memahami takdir Allah subhanahu wa ta'ala adalah ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian, ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, sebagai bentuk muroja'ah pula, bahwasanya beriman kepada takdir itu memiliki empat tingkatan. Memiliki empat martabat. Yang pertama adalah al-ilmu, yakni secara umum meyakini, mengimani bahwasanya segala apa saja yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam ini, semuanya diketahui oleh Allah subhanahu wa ta'ala ilmunya, baik secara umum maupun secara terperinci. Begitu juga al-masyiah. Yang kedua, tingkatan yang kedua dalam beriman kepada takdir adalah al-masyiah. Yani mengimani bahwasanya segala apa yang terjadi ini dengan kehendak Allah tabaraka wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَيَّشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ. Begitu juga yang ketiga adalah Al-Kitabah. Al-Kitabah. Meyakini, mengimani bahwasanya segala apa yang terjadi di alam ini, di muka bumi ini, telah dicatat di Al-Lawhul Mahfuz. 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Dan yang keempat adalah Al-Khalq. Meyakini bahwasanya semua yang ada di alam ini Allah lah yang menciptanya, Allah lah yang memilikinya, dan juga Allah lah yang mengaturnya. Begitu pula ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, di bagian terakhir pada pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan faedah-faedah beriman kepada takdir. Faedah-faedah beriman kepada takdir. Khonafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita telah membaca hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma yang maknanya wallazi nafsu Ibnu Umar biyadih, demi yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, lau kana li ahadihim mithlu Uhudin zahaban, seandainya salah seorang di antara mereka memiliki emas seperti gunung Uhud, summa anfaqahu fi sabilillah, kemudian mereka infakkan emas tersebut di jalan Allah, ma qabilahu Allahu minhu, niscaya Allah tidak akan menerimanya darinya. Hatta yu'mina bil qadar, sampai dia beriman kepada takdir. Thumma tadalla biqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beliau beristidlal dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Rawahu Muslim. Iman itu adalah engkau beriman kepada Allah, beriman kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasul, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, yaumil akhir, dan engkau beriman kepada qadar, takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yang baik ataupun yang jelek. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini itu merupakan hadis yang ada sebabnya, yakni dibawakan ini oleh Ibnu Umar potongan dari kisah yang cukup panjang. Kisah yang cukup panjang disebutkan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dan juga Abu Dawud, At-Tirmizi wan Nasa'i, Muslim, Abu Dawud, Tirmizi dan juga Nasa'i, wa Ibnu Majah dan juga Ibnu Majah. An Yahya bin Ya'mur, dari Yahya bin Ya'mur. Qala, dia mengatakan, kata Yahya bin Ya'mur, ini seorang tabi'in, dia mengatakan, kana awwalu man takallama fil qadar bil Basrah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama berbicara dalam masalah takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Orang yang pertama berbicara tentang takdir, yang tidak beriman kepada takdir, tidak beriman kepada takdir di Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Maka kata Yahya bin Ya'mur, fantolaktu ana wa Humaid ibnu Abdurrahman al-Himyari hajjain au mu'tamirain. Maka kata Yahya bin Ya'mur, aku pun pergi bersama Humaid bin Abdurrahman. Yani Yahya bin Ya'mur bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari pergi berdua hajjain, dalam rangka menunaikan haji, au mu'tamirain, atau dalam rangka berumrah. Fakulna, maka kami katakan, kata Yahya bin Ya'mur, lau lakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laulakina ahadan min ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seandainya kita berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, fasa'alnahu amma yaqulu haula'i fil qadar, maka kita tanyakan kepada dia tentang apa yang diucapkan oleh mereka-mereka ini, yakni dalam masalah takdir, tidak beriman kepada takdir, yang dimotori, yang diawali oleh siapa? Ma'bad al-Juhani. Fawaffaqallahu ta'ala lana Abdullah ibn Umar. Maka kata Humaid, kata Yahya bin Ya'mur, Allah beri taufik kepada kami untuk bertemu dengan Abdullah bin Umar. Maka Allah beri taufik kepada kami untuk berjumpa dengan sahabat yang mulia Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma dakhilan fil masjid, dalam keadaan sedang mau masuk masjid. Faktanaftuhu ana wa sahibi, maka saya dan juga temanku Humaid bin Abdurrahman berjalan di samping kiri dan juga samping kanannya Abdullah bin Umar. Fadhanantu anna sahibi sayakilu al-kalama ilayya, maka saya pun menyangka, mengira bahwasanya temanku akan mewakilkan pembicaraan kepadaku. Akan mewakilkan pembicaraan kepadaku. Fakultu, maka saya katakan, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman. Kunyahnya Abdullah bin Umar. Innahu qad zahara kibalana unasun, sesungguhnya telah muncul di sisi kami beberapa orang. Innahu qad zahara kibalana unasun, sesungguhnya telah muncul di sisi kami, yakni di Basrah, beberapa orang yaqra'unal Qur'an wa yataqaffarunal ilma. Mereka ini orang-orang yang membaca Al-Qur'an dan yataqaffarunal ilma. Orang-orang yang mencari ilmu, belajar ilmu agama. Yaz'umuna an la qadar, mereka menyangka bahwasanya tidak ada takdir. Mereka menyangka orang-orang ini, mereka baca Quran, orang-orang yang mempelajari ilmu, cuma punya keyakinan tidak ada takdir. Wa annal amra unuf, dan mereka berpendapat bahwasanya perkara-perkara itu unuf. Maknanya apa? Kalau sudah terjadi, nah baru diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya al-amru unuf. Sebelum terjadi menurut mereka tidak diketahui oleh Allah Tabaraka wa taala. Nah, setelah terjadi sesuatu, maka Allah baru tahu ketika itu. Itu namanya keyakinan innal amra unuf. Innal amra unuf. Perkara-perkara itu diketahui oleh Allah dalam keadaan kalau telah terjadi. Ini bertentangan atau tidak dengan konsekuensi iman kepada takdir? Hah? Jawabnya bertentangan. Karena konsekuensi iman kepada takdir yang mereka tentang adalah al-ilmu. Ingat, empat singkatan apa? Beriman kepada takdir. Al-ilmu, al-kitabah, al-masyiah, al-khalq. Allah mengetahui segala apa saja yang ada di muka bumi ini. Nam, yang belum terjadi, yang sedang terjadi, yang sudah terjadi. Begitu juga yang akan terjadi. Atau yang tidak akan terjadi seandainya terjadi. Semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dikatakan innal amra unuf. Allah baru tahu ketika terjadi. Ini keyakinan mereka. Tidak beriman kepada takdir. Faqala, maka Ibnu Umar mengatakan, idza laqita ulaika fa'akhbirhum anni minhum bari wa annahum minni bura'a. Jika engkau bertemu dengan mereka, maka kabarkanlah kepada mereka bahwasanya saya, yakni Ibnu Umar, berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku, yaitu Abdullah bin Umar. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian baru hadis yang kita catat. Baru Ibnu Umar bersumpah. Walladzi nafsu Ibnu Umar biadih, demi yang jiwa Ibnu Umar berada di tangannya, Seandainya salah seorang di antara mereka berinfak segunung Uhud emas fi sabilillah, Allah tidak akan menerimanya sampai mereka beriman kepada takdir. Ini khonahidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, di antara hadis tentang kesesatan Al-Qadariyah, nah, di antara hadis yang menjelaskan kesesatan Qadariyah, selain hadis ini yang barusan kita bawakan, adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan hadisnya hasan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, al-qadariyatu majusu hadhil ummah. Orang-orang qadariyah, orang-orang yang tidak beriman kepada takdir, itu mereka adalah majusinya umat ini. Majusu hadhil ummah, majusinya umat ini. Majusi adalah orang-orang yang menyembah api. In maridu fala ta'uduhum. Kalau mereka sakit, orang-orang Qadariyah ini, jangan kalian mengunjunginya. Jangan kalian menjenguknya kalau mereka sakit. Wa in matu fala tashhaduhum. Dan kalau mereka mati, maka jangan kalian saksikan jenazahnya. Jangan kalian saksikan jenazahnya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ini ancaman yang keras bagi orang-orang Qadariyah, orang-orang yang tidak beriman kepada takdir Allah tabaraka wa taala. Ini menunjukkan bahwasanya naam, orang yang tidak beriman kepada takdir itu dihukumi kufur. Orang-orang yang tidak beriman kepada takdir maka dihukumi kufur. Naam. Khalafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Engkau beriman kepada takdir yang baik dan juga yang jeleknya. Pembahasan yang cukup penting yang harus kita perhatikan adalah tentang beriman kepada yang baiknya dan juga yang jeleknya. Yang dimaksud khair, beriman kepada yang baik adalah ma yulaimul abda, takdir yang cocok sesuai dengan keinginan manusia. Maksud khairihi itu yang baiknya, yakni takdir yang bercocokan dengan apa? Manusia, kehendak manusia. Contoh apa? Seorang Allah takdirkan berduit atau berduit ya, beruang. Nah, itu takdir yang baik atau yang jelek? Hah? Jelek gimana? Yang baik. Kenapa yang baik? Karena sesuai dengan keinginan manusia. Benar enggak keinginan manusia berduit? Benar enggak? Abarkan. Benar kan? Benar enggak? Berduit itu, beruang itu keinginan cocok dengan keinginan manusia. Benar enggak? Kayaknya enggak ada yang mengingkari ya. Kalau ada yang mengingkari berarti Allah alam. Nah, itu seorang diberikan kekayaan, beruang itu takdir yang baik. Kenapa? Sesuai dengan keinginan. Seorang ya kana fi rahimani wa rahimakumullah, Allah takdirkan sehat. Naam, maka itu takdir yang baik. Kenapa? Dikarenakan sesuai dengan keinginan manusia. sehat, perkara yang sangat diinginkan oleh manusia. Bukti kesehatan itu sangat diinginkan oleh manusia ketika seorang diuji dengan sakit, padahal mungkin sakit itu perkara yang baik nanti akhirnya bagi dia, cuma dia selalu berkeinginan alangkah lamanya sakit ini. Nah, baru beberapa hari dia terasa sudah sangat lama terbebani dia dengan penyakit tersebut. Ini menunjukkan kesehatan itu takdir yang baik. Sehingga ini yang dimaksud baik dan jelek ini di sisi manusia. Saya ulangi, baik dan jelek ini dari sisi penerimaan manusia. Nah, seorang yang seorang yang berdagang, seorang yang berusaha bisnis, ketika Allah takdirkan untungnya banyak, berhasil dia, maka takdir yang baik atau yang jelek? Al-Faqih. Tentunya takdir yang baik. Nah, getahnya Allah takdirkan mahal, banyak, mahal, banyak, cucurnya, berton-ton misalnya kan. Maka ini takdir yang baik. Kenapa dikatakan takdir yang baik? Dikarenakan sesuai dengan keinginan. Begitu pula dari sisi agama. Dari sisi agama, ya kalau fiddin rahimani wa rahimakumullah, seorang yang belajar bahasa Arab atau belajar agama, Allah takdirkan gampang paham. Nah, belajar sebentar di Rasulullah, paham, langsung jadi 2, langsung jadi 3, selesai. Nah, bisa baca kitab lancar, berbicara lancar bahasa Arab. Takdir yang baik atau yang jelek? Hah? Yang baik, semuanya senang. Dan seterusnya, ya khana fidin rahimani wa rahimakumullah, itu namanya khairihi. Takdir yang baik, yang sesuai dengan keinginan. Baik dari sisi duniawi, ataupun dari sisi dini, agama. Yang kedua, kata Rasulullah SAW, khairihi wa syarrihi. Takdir yang jeleknya juga harus beriman. Ini telah ditakdirkan oleh Allah SWT. Maksud syarrihi, takdir yang jelek, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah, ma la yulaimuhu, apa yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Takdir yang jelek adalah apa? Apa yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Nah, apa yang tidak sesuai dengan keinginan manusia. Contohnya apa? Kebalikan dari yang tadi. Seorang Allah jadikan berusaha ini, bekerja ini dan itu, Allah takdirkan fakir. Allah takdirkan miskin. Nah, baik atau jelek? Hah? Baik atau jelek? Jelek. Kenapa dikatakan jelek? Karena fakir itu, miskin itu secara umum tidak disenangi oleh manusia. Nah, seorang Allah takdirkan ditimpa penyakit, enggak sembuh-sembuh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, dia berobat ke sana, ke sini, ke situ, berobat dengan usaha ini habis banyak uangnya, telah berupaya dia, Allah takdirkan dia sakit. Belum sembuh, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, takdir yang baik atau yang jelek? Jawabannya takdir yang jelek. Jeleknya dari sisi apa? Tidak sesuai dengan keinginan manusia. Ingat ya, harus paham definisi baik dan jelek ini. Jangan supaya enggak paham, salah paham tentang takdir Allah. Jeleknya dari sisi tidak sesuai dengan keinginan manusia. Bukan takdir Allah itu jelek yang Anda maksudkan. Bukan yang dimaksud takdir Allah itu jelek. Yang Allah takdirkan tidak ada kejelekan sama sekali. Ini yang harus difahami. Wasyarru la yunsabu ilallah. Kejelekan itu tidak dinisbahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan wasyarru laisa ilaika. Kejelekan itu tidak dinisbahkan, tidak disandarkan kepadamu ya Allah. Sehingga Anda tekankan jeleknya takdir yang baik dan takdir yang jelek, pengertiannya adalah kalau yang baik sesuai dengan keinginan manusia, Adapun yang jelek tidak sesuai dengan keinginan manusia. Begitu juga ketika dia berusaha, bekerja, melakukan ini, bisnis ini dan itu, usaha itu, Allah takdirkan enggak berhasil, gagal, bangkrut dia, maka takdir yang jelek. Begitu juga dari sisi agama, seorang belajar bahasa Arab bertahun-tahun dia, Rasulullah 1 berikutnya, Rasulullah 1 lagi, 6 tahun berikutnya, Rasulullah 1 lagi, masih belum paham dia. Sampai gurunya berganti-ganti, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, belum diberi kepahaman jilid 1 Rasulullah. Maka ini tentunya apa? Takdir yang jelek. Dari sisi ya namanya manusia senangnya cepat berhasil dalam belajar dan seterusnya. Maka ini semuanya harus kita imani. Cuma yang harus diperhatikan ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, takdir yang jelek yang dimaksud tadi itu tidak bisa dinisbahkan kepada Allah tabaraka wa taala. Kenapa? Walaupun secara zahir Allah takdirkan perkaranya jelek dalam artian tidak sesuai dengan keinginan manusia, tetapi kalau meninjau perbuatan Allah, hikmahnya Allah terhadap takdir-takdirnya, maka takdir itu baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Misalnya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah adalah Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyuziqahum ba'dal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-41. Telah nampak kerusakan di daratan dan juga di lautan dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia. Dengan sebab perbuatan tangan-tangan manusia, liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah menimpakan kepada mereka, merasakan kepada mereka sebagian apa yang mereka kerjakan supaya mereka kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Maksudnya adalah rusaknya, kerusakan yang terjadi di daratan dan juga di lautan, misalnya bencana-bencana, gunung meletus, banjir, itu takdir yang baik atau yang jelek? Takdir yang jelek. Tidak sesuai dengan selera manusia, tidak sesuai dengan keinginan manusia. Ketika Allah takdirkan terjadi banjir, Allah takdirkan terjadi gunung meletus, gempa, dan yang lainnya. Cuma Allah katakan, liyuziqahum ba'dallazi 'amilu la'allahum yarji'un, supaya Allah menimpakan kepada mereka, merasakan kepada mereka sebagian apa ulah perbuatan mereka supaya mereka kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Yakni dari sisi hikmah Allah timpakan musibah-musibah, bencana-bencana supaya seorang hamba itu kembali bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Yang seandainya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, manusia ini dibiarkan begitu saja senang, selalu takdirnya baik, nah sesuai dengan selera, itu menyebabkan manusia banyak melampaui batas. Kurang dia bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Ini ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah untuk pendekatannya ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, misalnya anakmu jatuh. Nah, terjatuh di jalan atau di mana, terluka ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Nah, ketika terluka mengharuskan untuk dijahit. Nah, ketika engkau menjahit, mengobati anakmu, menjahit, memberikannya pil, itu kebaikan atau kejelekan? Secara zahir. Nangis enggak anakmu kau dikasih pil, dikasih disuntik misalnya kan? Nangis dia, kesakitan, sakit. Tetapi apakah engkau meyakini sedang berbuat jelek kepada anakmu? Jawabannya tidak, sedang berbuat baik sekarang ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah, supaya apa? Dia sembuh. supaya dia sembuh dari penyakitnya, sehingga enggak mengapa dia sakit sedikit, nam dia terluka untuk dijahit dan seterusnya. Tetapi yang diinginkan adalah dia sehat dengan merasakan sakit sebentar. Itu pendekatannya disebutkan oleh Asy-Syaikh rahimahullahu taala. Ini ketika seorang sakit kemudian harus dikai dengan api. Dikai, ditempelkan besi yang sangat panas, tentunya menyakitkan, pedih. Khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Tetapi yang diinginkan kebaikan, dia mendapatkan kesembuhan. Nah, begitu pula ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah, seandainya manusia ini selalu Allah berikan dengan takdir khairihi yang baik, yang sesuai dengan selera tersebut, la bagha, niscaya manusia itu akan melampaui batas, akan sombong terhadap yang lain, yang lainnya akan melampaui batas terhadap orang-orang lain. Sombong dia, lupa kepada Allah tabaraka wa taala ketika diberi takdir yang baik. Tapi ketika Allah takdirkan dengan takdir yang jelek, tadi terkadang usahanya gagal, yang selama ini dia berhasil usahanya kok gagal. Mungkin selama ini karena selalu berhasil, dia mulai bersandar kepada kecerdasannya, bersandar kepada keilmuannya, pandainya dia mengolah, mengatur uang, memanagenya dan seterusnya. Maka Allah tegur dia, ketahuilah engkau berhasil itu dengan takdir Allah tabaraka wa taala. Sehingga dia kembali ketika diberikan kegagalan itu sadar kembali kepada Allah tabaraka wa taala, bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala. Maka itu namanya apa? Akhirnya menjadi kebaikan bagi dia, walaupun secara zahir takdirnya syar, karena secara nampak tidak sesuai dengan yang dia inginkan. Tetapi ditinjau dari sisi akibat yang ditimbulkan, yakni dia sadar bertaubat kepada Allah tabaraka wa taala, maka itu adalah kebaikan. Ya khairuddin rahimani wa rahimakumullah. Maka kata Asy-Syaikh min rahimahullah, wa kana wa kadza idza tamarrat an-ni'am 'ala al-insan hamalahu dzalika 'ala al-ashr wal batar. Begitu juga kata beliau, seandainya nikmat-nikmat itu terus dirasakan oleh manusia, takdirnya baik terus, niscaya akan membawanya melakukan tindakan melampaui batas. Asyir itu ceria, bahagia yang sampai kelewat batas. Itu asyir. Berbahagia, ceria, senang tapi kelewat batas. Wal batar, dan juga sombong. Bal idza istamarrat alhasanat wa lam tahsul minhu sayyi'ah taksiru min hiddati nafsi. Bahkan kalau seandainya selalu mendapatkan kebaikan dan tidak terjadi kejelekan darinya, itu juga qala fi din rahimani wa rahimakumullah faqad yaqulu anit taubah wa yansaha wa yaghtaru bi nafsihi wa yahjabu bi amalihi. Terkadang itu menyebabkan seorang lalai dari taubat dan lupa kepada taubat, dan tertipu dengan dirinya dan ujub dengan amalannya. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dari sisi perkara duniawi, terkadang Allah takdirkan seorang itu dengan takdir yang syar tadi, dengan pengertian yang telah disebutkan, itu supaya dia kembali kepada Allah, tidak melampaui batas. Seorang begitu juga ketika dia Allah jadikan sakit, juga hikmahnya supaya dia kembali kepada Allah tabaraka wa taala. Mungkin itulah yang terbaik, kegagalan itulah yang terbaik supaya dia tidak sombong. Begitu juga yang tadi bahasa Arabnya enggak paham-paham, mungkin sementara itulah yang terbaik. Nah, karena kalau dia Allah mengetahui orang ini orangnya punya sifat sombong, kalau dia pintar bahasa Arabnya nanti akan sombong, melecehkan yang lainnya, bergaya di hadapan yang lainnya, maka sudah biarlah, dia enggak bisa. Nah, karena kesombongan itu berbahaya. Begitu juga dari sisi agama, terkadang seorang itu terjatuh dalam kejelekan. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Tadi seorang senantiasa taat itu kebaikan. Takdir yang baik. Nah, tapi ketika seorang terjatuh dalam dosa, kemaksiatan, itu takdir yang jelek. Cuma dari sisi hikmah akibat seorang terjatuh dari dosa, terjatuh ke dalam dosa itu mengakibatkan seorang bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Taala, yang seandainya dia, kalau seandainya selalu di atas kebaikan, tidak pernah berbuat dosa, dia lupa dengan taubat. Dia lupa dengan taubat, lalai dari taubat. Tetapi ketika dia terjatuh ke dalam sebuah dosa, dia bertaubat kepada Allah yang mengalahkan orang-orang yang tidak pernah berbuat jelek. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini diambil dari kisahnya Nabi Allah Adam alaihi salam. Naam, yang mana beliau terjatuh dalam sebuah dosa, memakan pohon yang terlarang sampai dia dikeluarkan dari surganya Allah Tabaraka wa Taala. Takdir yang jelek. Cuma ketika itu Allah mengatakan fatalaqa adamu mir rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Maka Allah pun Nabi Adam menerima kalimat-kalimat taubat dari Allah Tabaraka wa Taala, fataba alaihi, maka Allah pun menerima taubatnya. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi banyak penyayang. Maknanya seseorang terkadang Allah takdirkan terjatuh dalam sebuah dosa itu menjadi sumber kebaikan bagi dia, dikarenakan karena terjatuh dalam sebuah dosa seorang bisa bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Taala. Seorang terjatuh dalam sebuah dosa kemudian bertaubat dengan taubat yang baik, itu mengalahkan orang yang tidak berbuat dosa terus berbuat kebaikan, cuma ujub dia, sombong dia. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Maka ini diperhatikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al khairu biyadaika." Sesungguhnya kebaikan itu berada di tanganmu ya Allah, "wasyarru laisa ilaika." Sementara kejelekan itu tidak bisa dinisbahkan kepadamu. Sehingga kalau seandainya kita menerima mendapatkan takdir yang jelek, maka ketahuilah ada perkara hikmah kebaikan yang Allah inginkan dari kita semuanya. Maka ketika kita telah belajar seperti ini, khalafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, tentunya tidak layak bagi kita semuanya ketika menerima takdir-takdir yang jelek, mendapatkan takdir-takdir yang jelek, berkeluh kesah. Naam, bahkan berandai-andai tidak terjadi apa yang menimpanya, maka tidak selayaknya. Ketahuilah bahwasanya takdir yang jelek itu ada hikmahnya, ada perkara kebaikan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa Taala. Cuma ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, sering kita ingatkan ini teori. Naam, ini teorinya. Ketika benar-benar mendapatkan takdir yang jelek itu, terkadang seorang lupa dengan pelajarannya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Lupa dia yang harusnya dia paham ini untuk kebaikan saya. Ketika ditakdirkan seperti ini ada hikmahnya supaya saya kembali kepada Allah, supaya saya bertaubat kepada Allah, tidak melampaui batas. Tetapi seringkalinya lalai dia, lupa dia, sampai mengatakan lau anni fa'altu kaza wa kaza, coba saya melakukan ini dan itu, niscaya tidak akan terjadi demikian. Nah, maka kita ingat kembali sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Nam, jika menimpamu suatu perkara, maka fala takul." Maka janganlah engkau mengatakan lau anni fa'altu kaza wa kaza lakana kaza wa kaza, seandainya saya melakukan ini niscaya akan terjadi demikian. Dan seterusnya dari andai-andai, walakin kul, akan tetapi ucapkanlah ketika mendapatkan takdir-takdir yang jelek tadi, yang tidak baik tadi, dengan mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al, ini adalah takdir Allah dan apa yang Allah kehendaki, naam Allah akan melakukannya. Itulah yang akan terjadi. Sehingga kembali kita ingat faedah dari beriman kepada takdir Allah Tabaraka wa Taala, yaitu apa? Seandainya Yaitu hikmah dari beriman kepada takdir Allah Subhanahu wa taala adalah apa? Supaya seorang itu ketika mendapatkan takdir yang jelek, dia tidak berlarut-larut di dalam kesedihan. Ketika dia mendapatkan takdir yang baik, dia tidak merasa sombong melampaui batas. Ini sementara yang bisa disampaikan. Subhanakallahumma wa bihamdika, la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.